melihat bintang itu, ingatlah pada pencipta selalu. Dari asal mula sebelum manusia, keindahan ini telah ada. Tengoklah hatiku, tak ku sengaja menyayang dirimu. Dari asal mula Adam sayang Hawa, keindahan ini telah ada. Jangan kau benci diriku hanya karena ku menyayangimu. Aku hanyalah manusia biasa yang dapat melihat dan dapat merasa mengagumi ciptaan Ilahi. Apakah itu dosa bila mencintaimu? Lihatlah bintang yang terang, kau marah jangan padaku. Hatiku tak ku sengaja menyayang dirimu. Dari asal mula Adam sayang Hawa, keindahan ini telah ada. Jangan kau benci diriku hanya karena mengagumi ciptaan Ilahi. Apakah itu dosa bila mencintaimu? Lihatlah bintang yang terang, kau marah jangan padaku.